Kemudian dan ketika kita mengucapkan salam yang pertama sebelum salam yang kedua itu hendaknya dipisah dengan membaca subhanallah. Ya, jangan langsung ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu kan sudah dipisah waktu subhanallah. Nah, jadi sunnahnya seperti itu. Karena sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwasanya imam niatnya seperti itu, makmumnya juga niatnya seperti itu. Kalau seumpama makmumnya itu sebelah kanan, ketika dia itu melaksanakan salam yang pertama, berarti kan sebelah kanan kan, imamnya sebelah kiri. Maka dia itu niatnya mengucapkan salam atau menjawab salamnya kepada si semua makmum yang dari sampingnya dan yang ada belakangnya terus sampai ujung sana, ujung dunia. Ketika salam yang kedua itu sebelah kiri, di situ ada imam kan, berarti niat untuk menjawab salamnya imam, menjawab salamnya makmum semuanya. Karena mengucapkan salam itu kan faedahnya besar, pahalanya besar. Orang yang memulai salam itu lebih afdol daripada orang yang menjawab salam. Ini termasuk pekerjaan yang dikecualikan. Pekerjaan yang wajib lebih afdol daripada pekerjaan yang sunnah, kecuali beberapa hal. Di antaranya mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib, tapi yang memulai salam itu lebih besar pahalanya, lebih utama daripada orang yang menjawab. Membayar hutang hukumnya wajib, membebaskan hutang hukumnya sunnah, tapi membebaskan hutang lebih besar pahalanya daripada membayar hutang. Nah, itu diantara yang dikecualikan pekerjaan wajib tidak lebih besar pahalanya daripada pekerjaan yang sunnah atau tidak lebih utama. Nah, itulah yang disunahkan ketika kita melaksanakan sholat diantaranya. Waniyatul khuruji min sholatihi yanwil imamu hadirihi bisalam. Imam niat kepada yang hadir ketika salam sebelah kanan, kalau yang ke kanan kepada makmum yang sebelah kanan semuanya sampai belakang sampai ke ujung dunia sana. Ketika sebelah kiri, maka beliau juga imam itu niat untuk menjawab salam. Jadi juga jangan cuma salam saja, tapi salam itu diniat untuk menjawab, untuk memulai salam kepada siapa yang ada di sebelah kanannya terus sampai ke belakang. Wa hum nawawratan ala hadzal imam, dan mereka itu salamnya di imam. Nah, kemudian kita akan bahas tentang syarat sahnya salat. Kita akan bahas di belajar yang akan datang. Sekarang buka kitab Fuhudul. Jadi supaya kalian semuanya tidak terjerumus ke dalam dosa demi karena kalian semua akan jadi calon istri kan. Nah, sebagaimana yang katakan disebutkan oleh Allah Taala dalam Al-Qur'an, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum annasyitum. Begitu pula sebaliknya. Bagi perempuan berarti rijalukum azwajukum harthun lakunna fa'tu harthakum annasyitum. Jadi yang namanya suami-suami kita ini merupakan sebuah ladang bagi kalian. Ladang apa? Ladang pahala. Bisa jadi. Atau ladang dosa. Tergantung bagaimana kita menanamnya. Kalau kita nanam kebaikan, kita akan petik pahala. Kalau kita nanam keburukan, kita petik dosa. Tergantung. Jadi sasarannya kita ketika melangsungkan perkawinan, itu adalah suami kita. Bagi suami, istri kita, mereka itu adalah barometer kita baik atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, supaya kita terhitung sebagai orang yang baik di sisi Allah, maka kita harus baik di sisi manusia. Bagaimana cara kita melaksanakan baik di sisi manusia? Ya kita harus tahu rumusannya. Di antaranya kita membaca kitab Fuhudul Ijab. Sampai ke mana? Kita masih bibas tsani fi huquqi zauj al-wajibah 'ala zawjah. Masih dalam hak-hak suaminya yang diwajibkan Allah Taala kepada seorang istri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam alif rahim Allah Taala nama Nabi wa bimulmi bijarinya amin. Gal Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Law anna imra'atan ja'alat lailaha qiyaman wa naharaha qiyaman wa da'aha zawjaha ila firasyi wa ta'akharat anhu sa'atan wahidah, ja'at yawmal qiyamah tushaku bis salasil wal aghlal ma'a shayatin ila asfalis salasil." Nah, ini adalah sebuah ancaman. Kalau kalian siap, ya silahkan. Oleh karenanya, perkawinan itu bukanlah sebuah ketenangan. Yang utama, perkawinan itu adalah merupakan sebuah ibadah. Ibadah itu pada asalnya dan pada umumnya itu sulit untuk dilaksanakan dan diterapkan. Karena apa? Kita tercipta dengan hawa nafsu dan bisikan setan serta cinta kepada dunia. Itulah yang menjadikan kita itu tidak sinergi dengan ibadah, tidak semangat untuk ibadah, enggan untuk melaksanakan ibadah. Sehingga ibadah itu menjadi ujian bagi manusia. Berbeda dengan malaikat. Malaikat itu tercipta dalam keadaan tidak ada hawa nafsunya. Sehingga sebagaimana ciptaan Allah, sebagaimana kita dulu ketika diciptakan, Allah ingin kita itu ada kepala, ada tangan, ada organ tubuh yang dihendaki, yang dikehendaki Allah Ta'ala pun pun terlaksana seperti yang diinginkan Allah Ta'ala. Tapi karena kita ada hawa nafsu inilah yang menjadi modal utama Allah SWT untuk menguji manusia. Nah, kenapa? Enggak semua manusia yang mempunyai hawa nafsu itu mau mengikuti perintah Allah, syariat Allah, tidak, enggak semua. Jadi sulit. Nah, sebagaimana di dalam dunia itu meraih, menggapai kebahagiaan, menggapai kesenangan, menggapai keamanan, kesejahteraan itu mahal harganya. Mahal. Kita mau bahagia dengan apa bahagia itu? Orang bahagia itu gimana sih? Orang bahagia itu yang banyak uangnya, gimana cara dapat uang banyak uang? Sulit, harus kerja dulu. Harus tersohor dulu. Harus terkenal dulu. Harus jadi orang alim dulu. Nah, baru orang yang nantikan dia dimudahkan kita dapat rezeki dan sebagainya. Jadi orang alim dulu, susah menjadi orang alim. Jadi pejabat dulu, susah mau jadi pejabat. Jadi orang kaya dulu, susah menjadi orang kaya. Siapa yang bilang menjadi orang alim itu gak susah? Susah. Menjadi pejabat, susah. Menjadi orang kaya, susah. Nah, jadi mereka itu yang senang-senang itu mereka itu. Nah, jadi tarumul ma'ali walatas harul layali inna intarum layali tasharul layali. Kalau semua kamu itu menginginkan sesuatu yang mulia, sesuatu yang enak, sesuatu yang bahagia, ya kamu harus berkorban. Bangun malam kalau kamu ingin menjadi orang alim. Kerja yang keras kalau kamu ingin menjadi orang kaya. Berusaha untuk dengan segala usaha upaya untuk meningkatkan kinerja supaya kamu diangkat jabatannya. Jadi semua itu susah. Nah, itu pula di dunia itu seperti itu. Jadi ibadah oleh Allah Ta'ala jadikan seperti itu. Makanya Nabi SAW itu mengatakan yang namanya surga itu dikelilingi dengan yang tidak enak, tidak enak. Sholat enak ya? Hadir majlis taklim enak ya? Ya enak. Tapi bagi mereka yang sudah mendapatkan kelezatan ibadah yang bersih hatinya, dia merasa enak. Lebih enak daripada menonton sinetron. Lebih enak daripada berjalan di mall. Lebih enak daripada melancong atau jalan-jalan di tempat yang indah, masih enakan hadir majlis taklim. Bagi mereka yang bersih hatinya yang sudah sampai. Nah, tapi bagi kalian ya seperti kalian tadi, karena masih belum bersih banget, tapi insya Allah akan bersih. Nah, jadi seperti itu. Mau sholat tahajud enak nggak? Nggak enak, maksakan dia. Jadi. Nah, tapi sebaliknya, kita mau jalan-jalan enak nggak? Makan es krim enak nggak? Dengan uang banyak enak nggak? Tidur enak nggak? Makan enak nggak? Oh, paling enak makan sama tidur. Baca Quran, ya Allah. Ya, ada taklim nafal ke dia. Nah, tapi di situ ada kebahagiaan. Jadi ternyata harga dari suatu kebahagiaan, suatu keamanan, kesejahteraan, dan suatu kesenangan itu adalah kepenatan, kesengsaraan. Itu yang kalau kita harus kalau kita ingin mendapatkan 4 hal itu, ya itu yang harus dibayar dulu, baru kita tenang. Nah, makanya Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, innamal usri yusra, innamal usri yusra. Dengan kita itu menghadapi berbarangan, beriringan dengan kesengsaraan, setelah kita akan dapat kebahagiaan. Tunggu aja. Tunggu. Kamu sekarang lagi dalam keadaan menjalankan kehinaan belajar. Paham? Harus sesuai dengan peraturan. Jam 7 seperempat harus di kelas. Lari-lari anak, kalau udah beli, lari-lari semuanya. Paham? Makanya cepat-cepat. Kenapa? Takut kelamaan. Sholatnya harus jamaah. Nah, itu. Man lam yaduk dhulla ta'allumi sa'atan tajarra'a dhulla jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak menjalani kehinaan waktu belajar sebentar saja, maka dia itu akan merasakan kehinaan karena kebodohan selama-lamanya. Ada yang mau? Makanya sekarang ini kalian masih hina, biarkan hina dulu, biarkan gak enak dulu. Tapi nanti ketika kalian sudah menjadi ustazah, menjadi orang alim, baru kalian dimuliakan di mana-mana, di mana-mana disejahterakan, di mana-mana diberikan kenikmatan. Nah, itu karena apa? Karena kita sudah lalui itu semuanya. Oh, ternyata jadi orang kaya susah apa tidak? Susah. Jadi orang alim susah apa tidak? Susah. Jadi pejabat susah apa tidak? Susah. Jadi pengangguran mudah apa tidak? Mudah. Jadi pengangguran mudah. Tapi apa yang pernah dibahas tentang pengangguran? Masa ada di dunia itu ada pengangguran jadi presiden? Ada di alam mimpi atau di alam khayal? Enggak ada tahu. Jadi kalau mau jadi orang besar, ya harus berkorban dengan pengorbanan yang besar pula. Nah, makanya dikatakan kalau kamu ingin menjadi orang alim kaliber mana? Misalnya antara kabupaten, itu sudah cukup, belajar di kecamatan cukup. Kalau seumpama kamu itu ingin menjadi seorang dai tingkat provinsi, ya kamu harus keluar dari provinsi. Tapi kalau kamu ingin menjadi seorang dai tingkat nasional, ya kamu harus pergi ke luar negeri. Nah, jadi ternyata sesuatu yang kita ingin raih itu tergantung pada pengorbanan yang kita korbankan sejauh mana. Nah, friend, jadi yang percaya pada setan itu selalu menjanjikan kepada kita itu kenyamanan, keenakan tanpa ada susah payah. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Al-Qur'an, wa idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Aja jadikan mereka bisikan. Makanya Allah Ta'ala mensifatkan, gimana sih setan sifatnya? Dan kita tahu apa sih yang dilakukan setan. Nah, yang dilakukan setan itu istazis, bodoh-bodohi mereka. Tahu bodoh-bodohi? Mau dibodoh-bodohi? Jadi setan itu mau bodoh-bodohi. Wastafzis manis tatok tamin hombi sautik. Bodoh-bodohi mereka. Ajak mereka dengan suaramu, bisikanmu. Wajlib alihim yukhailik warajilik. Dan bawa mereka menjadi pengikutmu dengan pengikut-pengikut, dengan bantuan-bantuan pengikutmu itu. Ajak mereka semuanya. Nah, kenapa? Pengikutnya setan kan banyak. Pengikutnya iblis itu ada pengikut yang terdiri daripada setan, ada juga yang terdiri daripada manusia. Ada orang sholat diganggu. Nah, yang ganggu itu namanya akwanu setan. Yang setan, yang dia bilang setan. Maka Nabi SAW, jangan kamu itu bantu setan. Apa maksudnya Rasulullah? Orang yang bantu setan itu adalah orang yang berbuat tidak baik dianggap setan. Nah, dia kan tambah marah. Nah, jadi membantu setan itu supaya itu berbuat dosa jangan. Dan jadi kalau ada yang semacam itu, kita balikkan. Ada orang yang tidak baik, maka kita katakan, oh ini masya Allah baik sekali anaknya, baik kan dia malu jadinya. Setannya ditipu itu namanya. Nah, akhirnya apa? Masa aku dikatakan baik, anak gak seperti ini sih. Nah, akhirnya dia merubah gayanya, kelakuannya. Gara-gara apa? Gara-gara cara kita. Kalau kita berdasar setan, orang tuanya setan, ya anak setan juga. Ya tambah jadi kan. Terus jadi setan terus akhirnya. Tambah dipentung kepalanya ngomong, ya tambah setan jadi. Nah, jadi Nabi SAW mengatakan, adbi sayya al-hasanatamuha wa khalikin nas bi'ulukin. Apa katanya di sini? Dengarkan baik-baik. Camkan. Ini hadisnya Nabi dan kalian sudah tahu. Dan ingat, orang yang tahu itu beda dengan orang yang tidak tahu. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina. Sama antara orang yang tahu dan orang tidak tahu. Ini lihat gimana hukumnya. Kalau seumpama hadisnya Nabi, ada seorang wanita yang menjadikan malamnya semuanya dalam keadaan diam, maksudnya salat malam hari, dan siangnya dalam keadaan siam, berpuasa sepanjang hari, dan kemudian dia dipanggil oleh suaminya untuk mendatangi tempat tidurnya, lalu dia itu terlambat sebentar saja. Dia terlambat sebentar saja. Terlambatnya itu karena mengikuti keinginannya, bukan karena mengikuti keinginan suami. Kalau karena mengikuti keinginan suami atau maslahat suami, maka enggak apa-apa. Misalnya apa? Dipanggil oleh suaminya, tapi dia masih SMS-an, chat-nya, Facebook-an. Nah, ini terlambat sebentar saja. Apa ancamannya Nabi SAW? Ja'at yawmal qiyamah tushabu bisalasili wal aghlal ma'asyayatini ila asfali safili. Ya, nanti pada hari kiamat akan ditarik oleh Allah Ta'ala dalam keadaan dikerangkeng, terbelenggu gini, kerangkeng. Nah, kemudian bersama setan-setan dan akan dibawa ke tempat yang paling rendah di depan neraka. Wa yahrumu wat'u zawjatihi bihadrati ajnabiyyin aw ajnabiyyah. Dan tidak boleh tidur bersama istrinya ketika ada orang lain, baik itu lain perempuan atau orang lain itu laki-laki. Hukumnya haram karena kita wajib menutup auratnya. Wa yastahabbu lil mujami'i an yabda bismillah. Nah, ini yang datang saja Pak, saya terus takut neras jadinya. Yang penting pokoknya kita diperintahkan kalau kita mau melangsungkan perkawinan, kita harus mempersiapkan diri dengan membekali diri dengan ilmu agama supaya kita tidak terjerumus ke dalam dosa demi dosa, ya. Nah, kemudian kita baca kitab Mahajus Sawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dal ma'alifu hafidhullah nafa nabihi wa bihulukum fitaraini. Amin. Wa qala Sayyidina al-Imam Ahmad bin Zain al-Habshi radiyallahu anhu, masalah satu dengan ini khairu min mi'ati ibadatin. Belajar satu masalah daripada masalah-masalah ilmiah itu lebih baik daripada 100 macam ibadah. Pada pelajaran yang lalu saya sebutkan hadir majlis taklim itu lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat, lebih afdal daripada menyambangi 1000 orang sakit, mengantarkan 1000 jenazah. Kita hanya menghadiri majlis taklim semacam ini, baca 3 kitab hanya 1 jam, itu lebih afdal kita melaksanakan sholat 1000 rakaat, menyambangi 1000 orang sakit, atau mengantarkan 1000 jenazah. Baik. Nah, di sini sebutkan juga katanya belajar satu masalah saja daripada ilmu. Satu masalah bisa 1 menit, bisa 5 menit, bisa 10 menit, tergantung masalahnya bagaimana. Itu katanya lebih afdal daripada 100 ibadah. وَمَنْ يَطْلُبُ الْإِلْمَ خَيْرٌ مِمَّنْ يَجْتَهِدُ فِي الْإِبَادَةِ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ. Barang siapa yang mencari ilmu, itu lebih baik daripada orang yang rajin di dalam ibadah, baik pada siang maupun malam harinya. Siang hari, malam hari digunakan rajin untuk beribadah, masih lebih baik orang yang mencari ilmu. Nah, oleh karenanya kan, talibul ilmu itu penuh dengan keberkahan. Keberkahannya karena apa? Niatnya. Dan niatnya itu ingin belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmunya Nabi Muhammad SAW. Niatnya itu loh. Dan itu yang menjadikan mereka itu menjadi orang mulia. Sampai-sampai Nabi SAW berwasiat kepada siapapun juga untuk memperlakukan para santri dan santriwati itu dengan baik. Nabi SAW bersabda, "Istausu bi talabatil ilmi khaira." Hendaknya kalian perlakukan anak-anak santri dan santriwati itu dengan baik. Kenapa? Mereka itu adalah wasiatnya Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Ali Hafsyi mengatakan, "Laisa hunaka shay'un yasurru qalba Nabi SAW afdalu wa adamu min ta'allumil ilmi wa nashril ilmi." Tidak ada satu amalan pun yang dilakukan oleh manusia, apapun itu, yang lebih baik, yang lebih menyenangkan Nabi Muhammad SAW berpilih daripada menyebarkan ilmu atau belajar ilmu. Kenapa demikian? Pada pelajaran yang lalu saya disebutkan, belajar ilmu itu lebih afdal daripada ibadah, karena belajar ilmu itu kebaikannya bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi kebaikannya itu menular kepada orang lain, paling sedikit menular kepada keluarganya, menular kepada tetangganya. Coba lihat kalian, berapa banyak di antara kalian begitu pulang ke rumah, akhirnya teman kalian ikut juga masuk ke sini. Kenapa? Nah, karena dia berguna untuk orang lain. Coba kalian ibadah di rumah saja, enggak belajar di pondok, enggak ada yang mau ikut sama kamu. Nah, itu loh. Jadi keutamaan ilmu itu menjalar atau menular kepada orang lain. Setiap kebaikan yang menular kepada orang lain, maka itu kebaikan lebih afdal daripada kebaikan yang hanya untuk diri sendiri saja. Wa qalihi sa'atun min 'alimin khairum min kadza kadza sanan min ghairihi walau ka'abidan. Satu saat saja daripada orang yang alim itu lebih afdal daripada ibadahnya orang yang ahli ibadah sampai bertahun-tahun namanya. Coba lihat, bayangkan orang alim itu cuma satu jam, ahli ibadah itu bertahun-tahun mereka beribadah siang hari puasa, malam hari sholat malam, tapi masih lebih afdal yang ini orang alim. Makanya kan antara orang alim dengan ahli ibadah itu jauh sekali. Yarfa'illahi alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat mereka yang beriman dan mereka yang belajar ilmu dengan beberapa kedudukan. Kedudukan itu, kata Ibn Abbas, kedudukannya Nabi dengan kedudukannya ulama tidak ada gap. Jadi setelah Nabi masuk ulama, lalu ulama, lalu ulama, lalu ulama, 700. Sedangkan antara satu derajat dengan derajat yang setelahnya itu 500 tahun. Jalan kaki dari ujung dunia ke ujung dunia lagi itu paling lama ya 10 tahun sampai. Ini 500 tahun perjalanan. Coba. Jadi mau naik ke derajat satunya itu nunggu 500. Artinya apa? 500 tahun dulu beribadah siang hari, beribadah malam hari, baru kita bisa sampai kepada derajat. Tapi masalahnya masih tinggal berapa? 699 derajat. Tunggu lagi 500 tahun lagi, tunggu lagi 500 tahun lagi terus. Kalau kita bisa 500 tahun kali 700, kan? Berarti kita bisa menyamai orang alim. Kita berpuasa 500 tahun kali 700, coba berapa? 500 kali 700 berapa? 350 ribu tahun ibadah baru bisa menyamai orang alim. Masanya siapa yang mempunyai umur segitu? Iblis aja itu telah pernah beribadah pada Allah selama 80 ribu tahun. Ini 300 berapa? 3500. Berapa? 360. 350 ribu. Nah, coba 350 ribu tahun. Udah habis kiamat berapa kali sudah? Nah, baru bisa nyamai seorang alim. Nah, makanya kan ini harus berkorban. Menjadi orang alim tidak mudah. Enggak seperti membalikkan tangan. Kenapa enggak menjadi orang alim seperti itu? Artis harus jadi orang alim. Kenapa? Seorang politisi langsung jadi orang alim. Polisi jadi orang alim, ya. Jadi enggak, orang alim itu enggak mudah. Belajarnya sudah bertahun-tahun. Pemimpin tempat dulu, berkhidmat dulu. Siang malam mereka itu beribadah, mengisi hatinya dengan cahaya, barulah jadi orang alim. Bukan sembarang orang mau jadi orang alim. Oleh karena yang paling sedikit di dunia itu siapa? Ya orang alim. Kenapa paling sedikit? Kan paling dimusuhi sama setan. Yang paling banyak siapa? Yang paling banyak ya bukan orang alim. Kenapa? Disenangi oleh setan. Oleh karena itu, kalau mau jadi orang alim ya harus berjuang. Nah, jadi makanannya harus halal, kemudian berjuang siang dan malam, sholat tahajud, rajin belajar, jangan suka bohong, nggak sakit bilang sakit, lagi mau jadi orang alim begitu. Jadi nggak mudah. Nah, jadi harus ada waktu ketika kita harus menghafal, ada waktu ketika kita mutolaah, ada waktu kita murojaah, ada waktu kita itu berbakti pada guru, itu semuanya. Kemudian wa ta'ammal rahimakallah hadhihi an-nusus wal adillah wal athar ta'rifu min dhalika anna al-ilma ay ta'allumahu wa ta'limahu arfa'u wa afdalu min sa'ir al-a'mal allati yataqarrabu biha ila Allah ta'ala rabbil bariyah. Coba pikirkan, renungkan wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Amin. Nas-nas tadi yang dibaca dari mulai hadis-hadis Nabi maupun asar sahabat maupun salihin, maka kamu akan tahu bahwasanya ilmu atau belajar ilmu atau mengajarkannya itu adalah paling tingginya, paling utamanya semua amal kebaikan yang dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketahuilah, sarana yang paling cepat mendekatkan diri kepada Allah adalah belajar ilmu atau mengajar ilmu. Sekarang kita belajar ilmu kan? Pahalanya sama di dalam mengajar ilmu. Nanti setelah kita selesai, kita mengajar ilmu lebih besar lagi. Bayangkan kalau semua Ustaz sekarang diterima nasihatnya, kalian melaksanakan dengan isi nasihatnya Ustaz, maka kalian kalau melaksanakan, Ustaz dapat pahalanya 2 kali lipat. Kalian dapat berapa? 10 kan? Ustaz dapat 20. Habib Zain, gurunya Ustaz, dapat 40. Gurunya Habib Zain, Habib Muhammad bin Hafid, dapat 80. Gurunya Habib Muhammad bin Hafid, Syekh Ali Masyur, dapat 160. Gurunya lagi 320. Gurunya lagi 640. Dan begitu seterusnya. Berlipat-lipat. Dan tidak ada habisnya. Kenapa? Kalaupun kita sudah meninggal, tetap yang namanya pahala itu akan mengalir. Seperti kita sekarang ini, berkatnya Abu Ya Habib Hasan yang menyediakan sarana bagi kita semuanya, sehingga kita tidak berkumpul, kita beribadah, kita mutala'ah, kita menghafal, kita bermain, kita tidur. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya itu, bahwasanya tidurnya thalibul ilmi itu ibadah. Nah, itu semuanya itu sebelum dicatat dalam amal kebaikan kamu, dicatat dulu dan dikirim kepada Abu Ya Habib Hasan. Padahal dia sudah meninggal, dia tidak berusaha lagi, tapi dia terus yang namanya pahala itu mengalir kepadanya. Nah, itu yang harus kita persiapkan, itu yang harus kita cita-citakan dalam diri kita. Bukan cuma uang, uang itu tidak kemana-mana. Kamu mau kawin sama orang kaya atau tidak, uang itu tidak bakal kemana-mana. Jangan salah kaprah, jangan mau kita dibohong-bohongi setan. Nah, itu benar. Kecuali kalau dibohong-bohongi Al-Maidah ayat 51, itu salah. Ya, kalau kita mengatakan dibohongi sama setan, yang mau ya dibohongi sama setan, benar itu. Karena Allah sendiri yang mengatakan, wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Yang namanya setan itu dia menjanjikan kepada manusia, kecuali semua janjinya itu adalah tipuan, enggak benar. Paham? Kenapa? Kesaktian Allah mengatakan, setan itu pembohong. Iblis itu rajanya pembohong. Dan jangan takut mengatakan iblis pembohong, tak apa. Itu bebas, supaya kita yakin, jangan mau percaya. Ikut ketetapan Nabi, itu pasti. Orang yang berbuat jelek pasti sengsara. Orang yang berbuat zalim pasti sengsara. Orang yang sabar pasti diangkat. Orang yang tawadhu pasti diangkat. Orang yang sombong pasti direndahkan oleh Allah Ta'ala, pasti tidak mungkin luput. Kenapa? Allah Ta'ala sudah menetapkan sistemnya itu. Dan Allah menetapkannya dalam Al-Qur'an. Abadi dalam Al-Qur'an, tidak bisa dihapuskan. Apa itu? Falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila. Tidak akan ada yang bisa merubah ketentuan Allah. Tidak akan ada yang bisa merubah ketentuan Allah. Karena Allah menentukan ini, ya sudah itu terus. Coba lihat yang namanya Habil sama Gabil itu. Habil itu kan sama Gabil, sama-sama putranya siapa? Ayah kita Nabi Adam. Ya kan? Habil sama Gabil itu saudara, cuma lain. Lain apa? Lain kandungan. Habil bersama istrinya, bersama adiknya Gabil. Si Gabil bersama adiknya Habil. Akhirnya. Ternyata adiknya Habil itu kurang cantik, adiknya Gabil lebih cantik. Si Gabil mau adiknya sendiri, mau dijadikan istri. Nah, si Habil turut kepada perintahnya ayahnya untuk mengawini adiknya si Gabil. Akhirnya apa? Timbul rasa ini. Makanya ingat kata Nabi SAW, usulul ma'asi salasatun, pangkalnya maksiat itu ada tiga. Yang pertama apa? Al-hasad, iri. Dan itu maksiatnya siapa? Maksiatnya adalah maksiat siapa? Maksiatnya Habil, Habil apa Gabil? Gabil kepada Habil, dia iri. Kenapa? Karena si Habil dapat adiknya yang cantik, si Gabil dapat adiknya Habil yang kurang cantik. Nah, akhirnya apa, dia iri. Nah, iri itu loh, sebab utamanya dia itu akhirnya menjadi corak celaka. Termasuk fatalnya, kenapa? Dari iri, akhirnya dia benci. Dari benci, akhirnya dia menyakiti. Dari menyakiti, akhirnya dia berdosa demi dosa demi dosa sampai meninggal suruh khatimah. Gara-gara hasil. Jadi karena ini katakan oleh para ulama, pertama kali maksiat yang dilaksanakan di dunia dan di langit adalah hasad. Di dunia, karena itu hasilnya siapa? Gabil kepada Habil. Di langit, hasilnya Iblis kepada Adam. Jadi Nabi Adam itu, dia itu mendapatkan kemuliaan, gak pakai kerja, gak pakai apa, langsung dapatkan kemuliaan, masuk surga, senang bersama Sayyidatuna Hawa, gak terima yang namanya apa, Iblis itu, hanya dia iri. Kemudian yang kedua apa? Sombong. Sombong. Nah, jadi sombong itu adalah pangkal kejahatan. Kenapa orang marah-marah? Sombong. Gak ada orang marah kecuali karena dia sombong. Dia merasa orang yang dimarahi itu adalah di bawah dirinya, kedudukannya, sehingga dia marah-marah. Makanya kata Iblis, karena ada ceritanya Iblis itu ketika ketemu sama siapa? Nabi siapa? Nabi siapa? Musa. Kayak Nabi Musa ketemu Iblis sama Nabi Musa. Hei Nabi Musa, hei Iblis, katanya Musa, maukah kamu itu membantu aku? Oh, ternyata Iblis itu juga pernah terenyuh hatinya, galau pikirannya, karena memikirkan nasibnya. Kenapa? Dia pikir, kenapa aku seperti ini? Dulu aku adalah orang yang ganteng, orang yang bersih, putih, bercahaya. Bahkan dikatakan malaikat itu setiap kali bertemu dengan Iblis itu pasti merasa bangga. Kenapa dia pernah bertemu? Sama seperti sekarang, tahu enggak? Kemarin itu banyak orang yang rebutan foto sama Raja Salman. Ya, bahkan menjadi olok-olokan di negara Arab. Kenapa? Enggak pantas itu dong. Ini raja dibikin selfie-selfie ya. Nah, kenapa? Karena dia merasa bangga. Wah, selfie sama raja. Sama malaikat juga seperti itu. Seandainya di alam malaikat itu ada handphone, pasti mereka itu rebutan selfie sama dia. Sumpah. Tapi ternyata mereka itu lebih canggih dari handphone juga. Handphone itu bikin manusia, mereka itu lebih pintar daripada manusia. Sehingga mereka itu kalau bertemu dengan Iblis itu luar biasa bangganya. Aku jadi sekarang itu menjadi buruk rupanya, keluar tanduknya, giginya jadi keluar, nah, karena apa? Gara-gara kejelekan. Makanya jangan tertipu. Yang cantik itu bukan make up-nya. Kalau cantik make up-nya itu orangnya jelek di atasnya. Gitu. Kenapa sih? Pangling, yang pangling itu gak bagus, yang pangling. Pangling loh. Nah, kalau pangling itu berarti yang bagus itu make up-nya sama yang perhiasnya. Jadi jangan salah paham. Nah, kenapa? Itu adalah sebuah tipuan belaka. Sebuah kecantikan yang semu. Kecantikan itu bukan dipoles. Kecantikan itu bukan karena ditutupi. Kecantikan itu adalah alami, natural. Itu kecantikan. Nah, gak usah dipoles. Orang gak cantik itu gak dipoles-poles. Yang dipoles itu orang yang gak cantik. Orang yang hitam pula ya poles. Sampai tebel banget. Nah, biasanya yang tebel banget itu kan paling takut turun hujan. Nah, buat turun hujan, stek. Hitam. Sinnya putih, sinnya hitam. Ya, dulu. Kun anta. Jemaga. Jadi lah dari itu lah aku. Satunya gak pakai make up. Tapi dengan kebedaan besar ini, ya alhamdulillah. Gitu. Tapi usaha tergila-gila. Jadi ternyata kecantikan itu bukan dipoles, tapi kecantikan itu berangkatnya dari dalam hati. Kecantikan itu berangkatnya dari dalam hati. Kalau hatinya itu baik, wajahnya itu bersinar-sinar. Sehingga melihat sesekat enak banget yang bersinar. Senyum terus. Yang penting senyum hati. Kalau hati nggak bagus, nggak enak. Pasti Ustaz kalau datang begini, kalau datang dalam keadaan seperti itu, pasti tumben. Sejauh-jauh biasanya senyum, mau nggak senyum? Nah, ini masalahnya iblis juga mengatakan pada diri ini, tumben. Aku dulu cakep kok sambil. Sebab apa? Sebab maksiatnya. Jadi ambil pelajaran daripada kejadian iblis ini. Ternyata iblis itu menjadi jelek kenapa? Maksiatnya. Kurang ajar kepada Allah Ta'ala. Allah yang menjadikan kecantikan, Allah yang menjadikan kenyamanan, Allah yang memberikan aura kesenangan di wajah itu Allah. Sehingga dikatakan oleh Imam Hasabadi, kenapa sih orang yang suka bangun malam itu enak kelihatannya wajahnya? Orang yang suka bangun malam itu pasti wajahnya itu dilihat enak dan adem. Aura kecantikannya itu tampak kalau perempuan, aura ketampanannya itu tampak kalau laki-laki. Kenapa? Karena mereka itu menampakkan diri di saat-saat semua orang tidur. Di saat itulah membias Allah kan turun rahmatnya di langit dunia ini. Sehingga apa? Terbias cahaya semuanya. Sampai ketika fajar shodik. Nah, kalau fajar shodik hilang sudah cahayanya itu. Tidak dapat pembiasannya. Sama seperti kalau orang misalnya dipoles. Kain hitam dipoles putih kemerah-merahan kan jadi putih. Ya kan? Nah ini dipoles dengan cahayanya Allah. Sehingga kan luar biasa. Cahayanya itu luar biasa. Enak lihatnya. Adem. Gitu. Kenapa? Bangun malam. Nah, ditambah lagi, yang namanya kebagusan wajah itu tidak ditentukan dengan bentuk wajah, tidak. Tapi ditentukan dari hatinya. Ada orang biasa-biasa saja. Tapi ngeliatnya itu senang. Dan semua orang yang cantik-cantik itu merasa, aku rela menjadi istrinya. Aku rela menjadi suaminya, misalnya. Nah, kenapa? Karena orang itu menampakkan ketampanan dan aura kecantikannya itu dari dalam hati. Nah, oleh karena itu, maka di sini kita harus mengambil kesimpulan, kebaikan itu bisa merubah segala-galanya. Akhlak yang baik bisa merubah segala-galanya. Nah, oleh karena itu, orang yang sombong adalah orang yang tidak baik, dimurkai oleh Allah Ta'ala dan pasti diredakan oleh Allah Ta'ala. Orang tidak marah juga karena sombong. Mana sih ada ceritanya orang yang mau dimarahi di dunia? Ada? Mau kamu dimarahi di dunia? Kalau kamu marahi, kalau kamu dimarahi guru, kalau kamu dimarahi orang tua, kalau kamu dimarahi kakaknya, itu karena kesengajaan atau tidak sengaja? Tidak sengaja. Kalau sudah tahu, kau tahu kita tidak sengaja, sengaja kenapa kita mau marah? Padahal kita tahu maksud kita hidup di dunia itu adalah untuk diuji, dicoba. Tahu kan ujian? Artinya ujian begini, kalau kita naik, ya udah kita nggak ulang lagi. Kalau kita nggak berhasil ya diulang lagi terus, diulang lagi sampai kapan kita mau buang waktu? Biarkan kita naik. Kenapa? Sesuatu yang tidak enak itu sebentar kok rasanya. Pernah minum jamu nggak? Perempuan harus minum jamu. Kalau nggak minum jamu berarti kurang pahalanya nanti sama suaminya. Harus senang sama jamu, ngerti? Nah, dia jamu itu kan pahit. Masa cuma ngomong doang, tapi saya sendiri nggak mau jamu. Nah, saya bukan perempuan, saya tak silaki. Nah, ngerti ya? Jadi jamu, obat, pahit apa tidak? Pahit. Tapi dibalik pahit itu ada manfaat apa tidak? Pahitnya itu berapa lama? 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tapi nikmatnya dirasakan berapa lama? Berjam-jam. Tahu kamu? Ada daun mimba. Daun Soekarno itu. Daun mimba di sini dulu pohon itu yang tinggi itu. Nah, kalau obatnya gatal-gatal itu. Pahitnya luar biasa, sama seperti jadam pahitnya. Tapi kalau kamu minum itu yang namanya gatal-gatal cepat hilang. Bahkan nyamuk pun nggak mau, begitu merasa ih pahit ini langsung pergi dia. Nah itu loh. Nah, jadi minumnya pahitnya berapa lama? Sebentar, habis itu pahitnya. Tapi habis itu nikmatnya luar biasa. Kita nggak didatangi nyamuk, gatal-gatal kita sembuh. Nah itu. Nah, jadi semua yang tidak enak itu sebentar, tapi yang enak itu yang lama. Asalkan kita mau sabar untuk mengalami yang tidak enak dahulu. Itulah sistem Allah di dunia. Harus seperti itu. Kita mau makan enak, harus kerja. Kita mau tidur di hotel yang berbintang, harus keluar rumah yang banyak. Itu yang terjadi, gak mungkin. Anak mau masuk misalnya ke hotel di Dalua. Berapa Dalua suite-nya? 1.800.000. Yaudah, saya mau masuk ya, tapi gak pakai bayar. Kira-kira siapa yang sama tukang jaga? bukan hanya diusir, dipanggil krunya, tolong dibawakan ke rumah sakit jiwa. Mana ada di dunia seperti itu? Gak ada. Semua itu harus ada pengorbanan. Mau nikmat ya harus berkorban. Korban uang, korban perasaan, korban capek, korban segalanya. Itu di dunia. Beda kalau kita di akhirat nanti. Nah, kenapa? Di dunia itu adalah darul amal. Wala hisab fihi. Wa fil akhirah darul hisab wala amal fihi. Jadi kalau kita di dunia itu adalah darul amal, tapi nanti di akhirat darul hisab, darul jazah itu nanti gitu. Nah, tapi kalau di dunia enggak darul amal itu. Jadi harus kita itu melewati itu semuanya. Jangan bermimpi kamu hidup tanpa masalah. Aku ingin hidup tanpa masalah. Mana ada hidup tanpa masalah? Cuma kalau kita itu belajar ilmu agama, belajar ilmunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah yang paling tahu dengan segala misteri yang ada di dunia. Nabi Muhammad yang paling tahu dengan seluk-beluk ujiannya Allah. Nabi Muhammad yang lebih tahu dengan segala cobaan dan musibah. Sehingga Pak, dengan kita belajar ilmunya Nabi Muhammad, kita tahu seluk-beluknya. Oh, kalau kita ujian seperti ini, gini loh caranya, keluarnya. Kalau diuji dengan begini-begini loh caranya. Nah, itu yang kita pelajari. Sehingga kita menjadi orang yang senang, bahagia. Karena apa? Yang tidak enak pun kita akan rasakan bahagia. Coba lihat bagaimana contohnya. Orang yang mempunyai ilmu dan rumusan yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Ada satu orang wali. Mau enggak jadi wali, tapi dia keadaannya seperti itu. Nah, kalau kalian diajar, diberikan saudara semacam itu, kalian masih mikir-mikir. Kenapa? Masalahnya, cobanya sangat berat sekali. Bahkan Ustaz kalau disodorkan, Ustaz juga gak mau. Bayangkan, matanya buta, tangannya buntung, kakinya juga buntung. Sudah itu, yang namanya badannya itu penuh dengan koreng. Setiap korengnya itu ada ulatnya. Ditambah lagi dia itu kena penyakit ayan. Sebentar-bentar dia itu pingsan dan sebagainya. Sehingga ketika dia melihat semacam itu, ini wali Allah ini. Ada satu orang wali Allah yang melihat. Kasihan banget, dia tidak tega melihatnya. Maka diambilnya di pangkunya. Dia merasa kasihan, merasa iba melihat kenyataan hidup yang ada pada diri orang itu. Herannya begitu dia bangun, dia mengatakan alhamdulillah allazi faddalani ala katsirin min khalqi ta'ala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku kenikmatan yang tidak dimiliki oleh mereka semuanya. Ini kan sebenarnya kita itu melihat orang yang terkena musibah pada badannya atau agamanya, sebenarnya membaca doa ini. Oh, ini justru yang baca doa itu. Maka dia penasaran, heran, loh. Kok justru kamu yang baca doa itu? Memang kenikmatan apa yang ada pada diri kamu? Aku melihat, mohon maaf, aku melihat semua cobaan itu ada dari kamu. Kamu orang gak punya, gak ada yang nemenin kamu. Kamu kena penyakit gatalan itu, bayangkan. Kalau semua kita gatalan, kan gatal. Obatnya apa? Digaruh, ini garuh gak bisa, gak punya tangan. Wadah ulatnya, gimana ini? Gimana rasanya? Mau jalan kemana-mana gak bisa, kakinya buntung. Matanya buta, manggil-manggil orang gak bisa. Coba lihat. Subhanallah, yang mengatakan ke dia, walaupun aku demikian, aku ridho dengan ketentuannya. Dan aku bersyukur padanya. Kenapa? Aku diberikan suatu anugerah yang orang lain tidak mendapatkannya. Apa itu? Galbun yakuru wa lisanu yazkuru. Aku masih diberikan Allah Ta'ala, lidah yang selalu berzikir kepada Allah dan hati yang selalu bertafakur kepadanya. Nah, itu yang jadi dimiliki oleh kita. Itu yang dimiliki oleh kita. Dan itu sesuatu yang sangat mahal harganya. Kenapa? Karena inilah yang membawa kita itu menuju kepada alam surga. Inilah yang membawa kita untuk melihat, menyaksikan wajah Nabi Muhammad SAW. Inilah semacam ini. Kita sempurna, tapi kita tidak punya iman. Buat apa? Nah, oleh karena itu, maka jangan sampai kita merendahkan orang lain. Harus kita melihat orang lain itu pasti ini lebih mulia, lebih tinggi, lebih utama, lebih segala-galanya. Kalau kita kata Imam Ghazali diajarkan, kalau kita melihat ada orang yang lebih tua, kita katakan ini orang lebih tua dari saya usianya, berarti lebih banyak kesempatan dia mengisi umurnya itu dan kebaikan demi kebaikan. Aku lebih muda, berarti aku tidak bisa menyamai dia. Kalau kita melihat orang yang lebih rendah, lebih muda usianya, kita katakan, oh ini orang lebih muda usianya, berarti dia lebih sedikit dosanya, enggak seperti saya ini lebih banyak dosanya. Kita melihat orang yang sembahyang dengan kita katakan, kita enggak tahu apa yang dilakukannya. Mungkin dia itu lebih baik daripada saya. Yang pasti saya lebih buruk daripada dia. Aman deh. Nah, kalau kita enggak tahu ilmunya, gimana kita bisa berpikir seperti itu? Siapa yang ngajar kita berpikir seperti itu? Nabi Muhammad. Ajaran Islam ini, syariat Islam ini yang mengajarkan kita. Kalau kita enggak belajar gimana caranya? Bagaimana kita akan naik ujian, naik cobaan dan sebagainya. Nah, jadi oleh karena itu, maka yang namanya sifat sombong itu adalah pangkal segala macam kejahatan. Ketika orang sombong, merendahkan orang lain. Ketika dia sombong, marah-marah. Ketika dia sombong, dia menghinakan orang lain, mengejek orang lain. Orang yang ngejek itu karena sombong. Dasar satu ini adalah ucapan itu kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Man kasara qalba mu'minin faka'annama haddamal ka'bata sab'ina maratan. Orang yang menghancurkan hatinya seorang atau berghibah atau apalagi buhtan, kita katakan langsung di depannya, hai fulana, hai begini dan sebagainya, dan itu kata-kata itu menyakiti hatinya sementara dia tidak mampu untuk menjawabnya karena dia merasa rendah, karena dia takut dan sebagainya. Itu kata Nabi Muhammad SAW, dosanya itu sama seperti menghancurkan Ka'bah sebanyak 70 kali. Mana pahala kita? Kita sulit mengumpulkan pahala, kok menambah dosa? Jangan-jangan kita itu harus berhati-hati hidup di dunia ini, harus berhati-hati. Dan jangan kita itu mendekati sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kita harus berkorban. Kenapa Nabi SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Apa dia sijnul mu'min? Kita itu melakukan sesuatu apapun tidak dengan seenak kita, tidak. Tapi kita itu lihat membaca dulu. Apa katanya Al-Quran? Apa katanya hadis Nabi? Apa kata asalul salafus saleh? Apa katanya hati nurani kita ini? Pantas enggak kita melakukannya? Nah, kalau semua kita lewat empat neraca ini semuanya baik, ya silakan lakukan. Tapi kalau enggak, masalahnya yang bertanggung jawab siapa? Kita sendiri. Adakah manusia yang membekengi manusia nanti di depan Allah? Enggak ada. Kecuali nanti di para mahsyar Nabi Muhammad, begitu pula para ulama-ulama yang lainnya. Tapi ketika di kuburan, kamu mati, siapa mau baikin? Nanti misalnya di kuburan kamu ditanya, siapa Tuhanmu? Tunggu dulu, saya mau tanya kepada saya segera dulu. Kalau semua ada yang berkata begitu, misalnya, saya juga marah, ngapain bawa aku sih, aku masih mau hidup loh. Jadi gak ada sendiri. Masalahnya itu, menurut buka, bisa jawab, gak bisa jawab, pentungnya itu tahu. Bukan seperti pentung di dunia itu, tapi besi yang terbuat daripada baja, ada runcing-runcingnya, dan lantainya diginiin, plok, begitu kena kepalanya hancur, jadi lagi, pukul lagi hancur, jadi lagi terus gitu. Ya gimana kalau orang celakaan gitu, hancur, na'udzubillah. Nah ini masalahnya, besarnya itu kalau diangkat oleh orang-orang yang ada di Mina semua, gak kuat mereka, kata Nabi Muhammad. Manusia kecil, wah, apa pukulannya itu, pentungannya itu sak besar seperti itu, sak gunung gitu, kira-kira. Gimana mau enggak penyet gitu? Nah, ini terjadi masalahnya seperti itu. Nah, kalian semua itu menjadi sasaran-sasaran kuburan, sasaran-sasaran azab kubur, atau sebaliknya nikmatku kubur. Siapa yang menentukan? Allah. Kamu sendiri yang menentukan. Pem, usaha kamu. Siapa yang menentukan? Suami? Guru, orang tua, teman, tapi siapa? Jadi siap-siap, yang suka menghina orang siap-siap, ya. Yang suka marah-marah siap-siap, yang suka menyakiti hati orang siap-siap, yang suka menghinakan orang lain siap-siap, yang biasa ngejek-ngejek, hitam, tonggos, pendek. Nah, jadi hati-hati kalau nggak anaknya suaminya yang tonggos, pendek juga. Nggak percaya, sunnatullah la tatakhallafu abada. Yang namanya ketetapan Allah nggak boleh berubah selama-lamanya. Camkan baik-baik, ayo. Ya saya bilang hitam, hitam, anu nggak lihat. Hitam, lihat. Ngejek itu, kalau main itu. Tonggos, baru dia lidah buaya. Dia lewat. Emang kan sakit begitu ya? Sakit hatinya, sakit. Tapi dia begitu karena mungkin keadaan, Mungkin dia sempat, badan enggak dapat-dapat, dia ngalah-ngalah terus, badan diisi orang terus. Hanya enggak mandi deh 2 hari. Kan bisa jadi. Ya kamu jangan gitu, jangan begini, kalau begini kan terlalu kasar. Terus gimana caranya? Tahan apa saja? Jangan ditapai depan orang. Jangan gitu, akhirnya dia perasaan juga. Aja ada perasaan. Itulah enak, di dunia itu enggak enak. Hidungnya enak, jaga terus. Ini harus jaga, ini harus jaga. Padahal dia nggak bayar kita, kita harus jaga. Karena Allah yang meredakan. Allah yang meredakan, Allah yang menjaga. Kalau kita menjaga, nanti orang menjaga diri. Kalau kita berbuat baik orang lain, pasti ada orang berbuat baik kepada kita. Itu pasti. Wa may amal su'an yujza bihi. Orang yang beramal keburukan, pasti akan dibalas dengan keburukan itu. Nah, oleh karena itu, yang beruntung siapa? Kita. Jadi itu usul maksiat yang 2. Tambah 1 lagi. Apa itu? Rakus. Itu sifatnya manusia itu. Tamak. Dikasih uang sekian, masih mau lagi. Kalau seumpama kamu dikasih uang 1 miliar, cukup gak? Oh cukup, cukup, cukup. Begitu kasih 1 M, pengen 1 triliun. Kalau kira-kira 1 triliun, kira-kira cukup gak? Oh cukup, cukup banget. Ya orang seperti kita kasih 1 triliun, beli itu dikasih. Masih kurang juga. Nah ini, rakus manusia. Jangan aku rakus. Emang 1 triliun kau makan? Sama seperti waktu kita Ramadan dulu, apalagi hari pertama, pengen makan ini beli, pengen makan ini beli, pengen makan ini siapin. Begitu kita makan, ya, yang ini terbengkalai, yang ini terbengkalai, yang ini terbengkalai. Nah, itu kenapa? Hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Kerakusan. Nah, kenapa kamu itu pakai dipoles wajahmu? Tiris. Karena tamak, nggak merasa cukup. Coba orang laki-laki nggak merasa cukup, nggak pakai undang. Nah, tapi perempuan itu enggak merasa cukup, kurang terus. Nah, tanda-tandanya kurang perempuannya itu pakai bedak. Kenapa yang pakai bedak? Emang beda? Pernah dengar saya tuh nahwa pakai bedak? Ya. Kenapa enggak pakai bedak? Sudah cantik dia. Bahkan kita semuanya nanti yang perempuan itu wajahnya seperti Sayyidatun Naha. Allah, nanti di surga, ayo coba disebutkan di surga ada bedaknya. Enggak ada bedak, enggak ada yang merah Ferus, Salma dan sebagainya. Emang ada bedak merek virus? Ya. Mas? Atau bedak merek apa lagi? Nah, itu semua gak ada di dunia. Adanya cuma di dunia. Asalkan kamu tahu aja ya. Kenapa perempuan juga kadang-kadang ada bintik-bintiknya? Kalau sudah tua itu ada flek-fleknya. Kenapa? Kenapa itu? Kosmetik. Nah, ini dulu laki-laki, gak usah pakai apa-apa. Setuju gak? Ya. Apalagi mau keluar, mau kamu ngapain? Emang kamu istrinya berapa orang sih? Kalau kita mau pakai itu di rumah, malam Jumatan, malam Senin pakai, tebel sekalian. Silakan. Dan kalau mau keluar ngapain? Ya, gak usah pakai semacam itu. Karena itu dilarang oleh Nabi Muhammad. Kalau dilarang itu zina. Jadi semua anggota badan kita itu ada andil dalam perzinahan. Mata kita ada zinahnya, telinga ada zinahnya, semuanya ada zinahnya. Dan kemaluan kita yang benar membenarkan, menentukan apakah zina betulan atau tidak. Jadi semua itu ada andilnya di dalam perbuatan zina itu. Lisan dengan berbicara, tangan dengan meraba, mata dengan memandang, kaki dengan melangkah. Nah, itu semua juga ada bagiannya. Nah, oleh karena kita tutup itu semuanya. Kenapa begini? Nah, itu hiris namanya. Tamak. Sudah dikasih yang sempurna, tapi dia pengen lagi. Makannya itu sudah enak, tapi pengen lagi. Andai kata, kita kan sering andai kata. Coba kalau kita begini ya, coba itu kan. Karena hiris tamak. Karena hiris itulah akhirnya orang itu mencuri. Karena hiris itulah akhirnya orang itu menyakiti. Karena hiris itulah akhirnya orang itu tidak qanaah. Nah itu karena hiris. Nah, jadi 3 pangkal maksiat itu. Semoga kita semuanya dihindarkan dari 3 maksiat itu. Dan semoga kita semuanya termasuk yang dimudahkan untuk melaksanakan syariat. Semoga kita termasuk yang menjadi sasaran hidayah dan taufiknya. Dan semoga kita semuanya termasuk yang berada di dalam inayah, riayah, hidayah, ma'una. Sampai kita meninggalkan dunia fani dalam keadaan husnul. Ada yang bertanya? Assalamualaikum. saya mau bertanya bagaimana hukumnya kalau ada seorang suami tidak peduli sama istrinya. Ibu dari suaminya melarang istrinya tinggal sama suaminya. Ibu mertuanya tidak suka sama istrinya. Istrinya sampai diusir ke tempat tinggal di kos-kosan. Dan setiap dikirim per bulan, per minggu hanya Rp50.000 untuk urusan istri dan anaknya. Saya yang ditanya kan apanya? Ini di sini dia itu bercurhat ya. Jadi hukumnya, ya hukumnya jelas itu sebuah kezaliman, tidak boleh dilaksanakan. Nah, tapi kita mempunyai sebuah batasan-batasan untuk kita laksanakan. Jadi orang yang berbuat baik itu pasti diganjar dengan kebahagiaan. Begitu pula orang yang dizalimi pasti akan dibalas dengan kebahagiaan nanti setelah lewat itu semuanya. Sementara orang yang zalim itu pasti dibalas oleh Allah Ta'ala. Tidak akan dibiarkan. Dan innallaha la yuflihu dzalim hatta idza akhadahu lam yuflihu. Allah tidak akan membiarkan orang yang zalim. Tidak akan dibiarkan. Pasti diberi kesengsaraan, pikiran, macam-macam, cobaan dan sebagainya. Kenapa dia menjadi yang begitu? Jadi yang baik itu di mana? Sudah serahkan antara kita sama Allah. Tawakal kepada Allah. Jalani saja. Kita tidak punya pilihan. Kalau kita tentang, jadi masalah terus masalah itu. Nah, biarkan kita diusir dari kita dari ini ya sudah kita ikuti. Fem, sampai kita berusaha untuk meminta maaf, kita berusaha untuk memperbaiki. Masih tetap diusir, maka diceraikan. Ya alhamdulillah, mungkin itu adalah yang terbaik. Tetap, enggak usah kita menuntut. Hak kita, minta kepada Allah Ta'ala. Itu adalah seorang manusia yang dikatakan inna ibadi laisa laka alaihim min laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, Allah Ta'ala mengatakan kepada iblis, hamba-hambaku itu tidak akan kamu bisa masuk kepada mereka. Siapa hambaku? Hambaku itu adalah seorang hamba Allah yang benar-benar menerapkan kehambaannya kepada Allah. Artinya apa? Dia hanya menjalankan. Dan dia merasakan kenikmatan di dalam semua ketentuannya. Itu adalah hamba Allah. Yang semacam itu sulit setan masuk ke dalamnya. Jalani aja. Itulah maksud daripada Nabi SAW bersabda, kun ma'al khalqi ka'an la khalqa. Jadilah kamu bersama makhluk seakan-akan tidak ada makhluk. Hanya engkau dan Allah SWT. Allah menjadikan mertuanya seperti ini. Seperti yang diceritakan itu Allah. Allah menjadikan suaminya itu sampai pelingnya begitu ampun. Sampai yang satu minggu cuma dikasih 50 ribu. Untuk apa 50 ribu sekarang? Allah yang menjadikan itu. Sabar. Ya usaha aja. Tapi nanti suami yang semacam itu pasti dikasih azab oleh Allah Ta'ala. Di dunia sebelum di akhirat. Dan istri yang semacam itu nanti akan dibahagiakan Allah Ta'ala. Di dunia sebelum di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu fid dunya qabl al akhirah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu fid dunya qabl al akhirah. Yarahu fid dunya min al baraka was sahala wal jamala wal farah was surur was sa'adah. Orang yang berbuat kebaikan itu pasti di dunia dia akan mendapatkan bekasnya. Dan jalannya itu dengan kemudahan, kebaikan, keberkahan. Nah, jadi sama. Kalau ditanya hukumnya, ya hukumnya zalim. Tapi kalau ditanya bagaimana salahnya Ustaz, ya sabar. Sabar, Allah yang berkehendak. Dan haruslah kita menatap ke depan dengan penuh harapan. Apa harapannya? Harapannya Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap sesuatu itu pasti ada puncaknya. Setelah sampai ke puncak pasti ke bawah lagi. Gak mungkin terus puncak-puncak. Gak habis-habis puncaknya. Gak mungkin. Semeru itu kan ada puncaknya. Kalau saya sampai ke puncak mau ke mana lagi? Ya turun lagi. Nah itu pula yang tempat-tempat yang tinggi itu seperti itu. Jadi yang namanya cobaan itu pertamanya besar, kemudian kecil-kecil hilang. Muncul lagi besar-besar-besar, kecil-kecil hilang. Terus begitu seterusnya. Selama di dunia seperti itu yang terjadi. Nah, kita mohon berbakti kepada Allah. Semoga yang bersangkutan diberikan kemudahan, diberikan kebahagiaan, diberikan kelapangan, diberikan kesembaran, diberikan pahala yang banyak oleh Allah Ta'ala, sehingga dia dan anak-anaknya dijaga daripada fitnah akhir zaman, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW dan kita semua insyaAllah. Al-Hadimi ya kunna din salih wa lamal salih al-Fatiha. Al-Fatiha. يا ربنا تربنا بأننا تربنا وأننا أسببنا على الأرض أسببنا فتب علينا توبة فاستر لكل حبة فاستر لنا عورتي وأمين قاعتي وفر لوالدنا ربي ومولدنا والأهل والإخواني والسائر بلاني فاغفر لي ذي المحبة واغفر Jadi kebetulan ijazah. Assalamualaikum.